إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذني الله وإياكم من النار أيها الناس معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا perkara yang maklum di kalangan seluruh umat manusia Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan karunia dan anugerah kepada mereka semuanya. Dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah diturunkannya kitab-kitab suci dan diutusnya para utusan-utusan sebagai petunjuk, sebagai lentera yang menerangi kehidupan manusia. Al-Qur'an secara khusus diturunkan kepada umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus diutus untuk umat akhir zaman, membawa petunjuk, membawa rahmat, membawa bimbingan untuk seluruh umat manusia. Kenikmatan yang sangat besar, anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada anugerah yang lebih besar daripada itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala dalam bimbingan ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci-Nya, Al-Qur'an secara khusus. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam bab ini, Allah memberikan anugerah kepada kita, memberikan rezeki dan nikmat kepada kita yang dengan itu kita bisa memahami isi daripada Al-Qur'an. Dan dengan itu kita bisa memahami bagaimanakah jalan yang dicontohkan dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmatul qalb. Nikmat anugerah berupa hati. Kita semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-qalb, hati. Dengan tujuan untuk tadabbur. Dengan tujuan untuk ma'rifat. Dengan tujuan untuk ilmu, dengan tujuan untuk al-iman wal i'tiqad. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita berupa hati dengan tujuan agar kita mau mentadabburi, agar kita mau memahami, agar kita mau belajar, mau mengilmui, agar kita mau mengimani dan meyakini apa yang datang kepada kita dari nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an yang diturunkan dan Rasul alaihi salatu wassalam yang diutus kepada kita semua. Ma'asyar muslimin rahimahnu wa rahimakumullahu jami'an. Al-qalb, hati dalam pandangan Islam itu memiliki porsi yang sangat besar. Hati dalam pandangan Islam itu memiliki bagian yang sangat penting. Hati dalam pandangan Islam itu memiliki bagian yang sangat urgen, sangat pondasi, sangat pokok. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimanakah pentingnya yang namanya hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bagaimanakah pentingnya yang namanya hati. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, Allah memberikan jaminan bagi masing-masing hamba-Nya akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah bagi siapa saja yang berjumpa dengan Allah membawa qalbun salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak, sebanyak apapun harta yang dia miliki di dunia, sebanyak apapun keturunan yang dia hasilkan ketika di dunia, la yanfa', tidak akan bermanfaat pada hari itu, illa man atallah biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu arba, menjelaskan tentang pentingnya hati dalam posisi tubuh kita. Hati itu bagaikan komandan untuk seluruh tubuh kita. Hati itu bagaikan ketua, bagaikan raja, presiden yang mengatur semua organ kita. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis tersebut, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam masing jasad kalian itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau segumpal darah ini baik maka baik semua jasadnya, baik pandangannya, baik pendengarannya, baik kakinya, baik tangannya, semuanya menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila segumpal darah ini rusak, segumpal darah ini mati, maka semuanya hancur, semua jasadnya akan rusak. Pandangannya enggak baik, telinganya enggak baik, kakinya enggak baik, tangannya enggak baik, semua organ tubuhnya tidak menghasilkan kebaikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wahyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati kalian. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari keterangan singkat di atas menunjukkan kepada kita pentingnya kita untuk menjaga yang namanya hati. Pentingnya bagi kita untuk fokus memperhatikan kualitas hati kita. Dalam Islam, dan itu dibukukan oleh para ulama kita wa jazahumullahu khairan dalam kitab-kitab mereka, bagaimana Islam memanage, bagaimana Islam itu mengatur agar kita bisa menjaga kemakmuran hati, agar kita bisa menjaga kualitas hati. Dan itu biasa disebutkan oleh para ulama dalam abwab tazkiyatun nufus, dalam bab-bab khusus yang menjelaskan tentang manajemen kalbu, bagaimana caranya kita untuk bisa menjaga kualitas hati. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari penjelasan para ulama yang mereka ambil dari sumbernya dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam yang sahihah, di sana kita bisa mengambil beberapa kawaid, beberapa kaidah fi tazkiyati al-qalb, beberapa kaidah yang dengan itu kita bisa memanage hati kita, yang dengan itu kita bisa menjaga kualitas hati kita, yang dengan itu kita bisa mengatur kemakmuran hati kita. Banyak kaidah yang disebutkan oleh para ulama, wa min ahammiha, dan di antara kaidah yang terpenting untuk bisa menjaga kualitas hati yang pertama adalah at-tauhid. Tauhid, ikhlasul ibadah lillahi azza wa jalla, ifradullah subhanahu wa ta'ala fi jami'i anwa'il ibadah. Tauhid yaitu kita memurnikan segala bentuk ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengesakan Allah, kita menunggalkan Allah dalam semua bentuk ibadah kita. Sekecil apapun ibadah itu, seremeh apapun ibadah itu, baik berkaitan dengan ucapan kita, tindak tanduk kita, keyakinan kita, harta kita, jasa kita, semuanya. Selama itu dikatakan ibadah menurut pandangan syariat dan dalil, maka kita wajib untuk mengesakan Allah dalam ibadah tersebut. Dan tauhid itu merupakan aslu tazkiyatin nufus. Tauhid itu merupakan pokok pondasi tazkiyatun nufus, merupakan pondasi kualitas hati. Apabila satu pondasi ini ada pada diri kita, maka zakal qulub tabanasuh, maka hatinya akan baik, jiwanya akan baik. Sebaliknya, ketika orang itu tidak memperhatikan tauhidnya, menyampingkan tauhidnya, bahkan terjatuh dalam kesyirikan, yaitu merupakan lawan daripada tauhid, maka hancur hatinya. rusak hatinya, bahkan dikhawatirkan mati hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wastanibut tagut." Sungguh telah kami utus pada masing-masing generasi satu utusan yang semua utusan itu menyeru dengan satu seruan, satu kalimat, satu misi, "An ya'budullaha wastanibut tagut." Hendaknya kalian semuanya, wahai hamba-hamba Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah sejauh-jauhnya yang namanya tagut dan kesyirikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, "Hiyat tauhid wal iman alladhi yazku bihil qalbu." Yang dimaksud dengan ayat ini adalah pentingnya kita menjaga tauhid, pentingnya kita untuk menjaga keimanan, yang dengan dua perkara ini hati itu akan bersih, hati itu akan selamat, hati itu akan berkualitas, hati itu akan sehat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga menyebutkan, mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, "Wa tafaqa akdzaru salaf min al-mufassirin wa man ba'dahum hiya syahadat la ilaha illallah." Para ulama, kebanyakan para ulama, mereka semua sepakat yang dimaksud dalam ayat di atas adalah syahadat la ilaha illallah wal iman alladhi huwa aslu zakatin nafsi wa nama'uha. Dan yang dimaksud adalah keimanan yang itu merupakan inti pondasi dari tazkiyatun nafs, inti dari kebaikan hati dan kualitasnya. Apabila kita memakmurkan hati kita dengan tauhid, mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beribadah tidak ada satupun yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardhatillah, semata-mata hanya mengharapkan wajah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan makmur, hati kita akan hidup, hati kita akan sehat, hati kita akan selamat, yang dengan itu akan masuk dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hamba-hamba Allah yang berjumpa dengan Allah dengan membawa hati yang selamat. Kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama mengambil dari Al-Qur'an dan juga sunnah sahihah tentang tazkiyatun nafs, termasuk dari bentuk cara untuk bisa menjaga kualitas hati adalah addu'a. Memperbanyak yang namanya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis yang sahih dihasankan oleh Syekh Albani riwayat Tirmidzi dan selain beliau. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada satupun ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang namanya ad-du'a. Bahkan semua ibadah kita tidak terlepas dari yang namanya doa. Ibadah kita apapun itu sebutkan semuanya, baik ibadah berkaitan dengan diri kita atau ibadah antar kita dengan sesama, pergaulan muamalah semuanya itu tidak terlepas dari yang namanya addu'a, doa. Karena doa dikatakan oleh para ulama ada dua, ada doaul mas'alah, ada doaul ibadah. Ada doa yang sifatnya meminta, ini khusus haknya Allah, ada doa yang sifatnya doa ibadah yang mencakup segala bentuk ibadah yang lainnya. Semua yang kita lakukan, yang kita persembahkan kepada Allah tidak terlepas dari satu kategori ini, yaitu addu'a. Termasuk di antara sebab untuk bisa menjaga kualitas hati adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Allah, sebagaimana yang hasan dari beliau. Beliau pernah mengatakan, "Inni la ahmilul hamma al-ijabah." Aku, yang terpenting bagiku bukan dikabulkannya doa. Lakinnal hamma addu'a. Tetapi yang aku inginkan adalah gimana caranya untuk bisa berdoa. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kalau aku sudah diberi ilham oleh Allah untuk bisa berdoa kepadanya, jangan khawatir, ijabah, dikabulkannya doa akan beriringan dengan doa tersebut. Dari asar yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang namanya doa itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan ilham dari Allah, tidak mungkin orang itu bisa mengadakan kedua tangannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata umat manusia itu mengandalkan pikirannya sendiri. Rata-rata umat manusia itu bergantung pada kemampuan dia sendiri. Rata-rata umat manusia itu merasa pede, terlalu percaya diri. Lupa dengan penciptanya, lupa dengan pengaturnya, lupa dengan Rabbnya, lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusannya. Rata-rata mereka terbawa dengan keadaan, terbawa dengan kondisi, terbawa dengan suasana yang ada di sekitarnya. Lupa untuk menggantungkan semuanya kepada Allah. Lupa kalau dia itu punya Rabb. Lupa kalau dia itu punya sesembahan. Lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah mengatur dia sejak dia menjadi air sampai dia menjadi manusia yang sempurna ciptaannya. Dalam riwayat dari sahabat Umar tadi menyebutkan yang namanya doa itu ilham dari Allah. Kita jangan memikirkan ijabahnya. Jangan kemudian kita, saya sudah doa, kapan diijabahi? Saya sudah berdoa sekian tahun, kapan dikabulkan? Itu bukan prinsip seorang muslim, bukan prinsip seorang mukmin. Sahabat Umar mengatakan, lakinnal hamma ad-du'a. Yang paling penting bagimu adalah gimana caranya kamu doa. Gimana kamu itu berdoa. Iltija ilallah. Bagaimana kamu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan diijabahi. Itu tergantung dengan doamu. Tergantung ke bagaimana kamu berdoa. Bagaimana kamu memanjatkan doamu kepada Allah? Sudah benarkah kamu dalam berdoa? Jangan mikirkan bagaimana Allah mengijabahi doamu. Lihat, koreksi dulu bagaimana engkau berdoa. Fa'idha ulhimtud doa. Kalau aku sudah dikarunai oleh Allah doa. Doa yang benar. Doa yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Doa yang sesuai dengan aturan syariat. Fa'innal ijabata ma'ahu. Jangan khawatir. Allah Ta'ala akan mengijabahi doa. Tentunya dengan keikhlasan, tentunya dengan kejujuran kita ketika meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini, dalam bab doa, beliau banyak dan sering memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi tazkiyatun nafs, agar diberi hati yang selamat, diberi hati yang berkualitas, hati yang sehat. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berilah hatiku kemurniannya, berilah hatiku ketakwaannya. Engkau adalah sebaik-baik penjaga hati dan penolongnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, rasulnya Allah, afdalul anbiya'i wal mursalin bila syak, Sayyidu waladi Adam wala bagar. Beliau ini adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul. Sudah dijamin bagaimana hatinya beliau ini. Tapi beliau selalu berdoa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wazakkiha anta khairu man zakkaha. Anta maulaha. Ya Allah, berilah hatiku ini ketakwaannya. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari penyakit-penyakitnya. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mengatur urusan hati. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'ati. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku kepada ketaatan kepada. Berdoa itu merupakan inti di antara inti-inti yang lain dalam tazkiyatun nafs. Panjatkan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjaga prinsip kita, menjaga keimanan kita, menjaga hati kita. Kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Kita tidak tahu besok ini kita apa yang kita amalkan. Kita tidak tahu kita nanti di akhir kehidupan kita seperti apa kondisi kita. Tidak ada yang tahu. Minta sama Allah agar dijaga hati kita. Minta sama Allah agar diteguhkan hati kita. Minta kepada Allah agar kita diakhiri kehidupannya dengan husnul khatimah, dengan hati yang selamat, biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat sholat lima waktu kita, termasuk di antara ruhnya sholat adalah doa. Bahkan para ulama menyebutkan asal kata sholat itu dari doa. Kalau kita lihat di antara doa yang paling inti dalam sholat kita adalah suratul fatihah. Surat al-fatihah. Itu merupakan rukun intinya sholat. Orang tidak bisa baca al-fatihah, tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak baca al-fatihah, tidak sah sholatnya. Tidak dianggap. Termasuk di antara doa yang paling inti, yang paling urgen dalam sholat kita adalah suratul Fatihah. Yang kalau kita perhatikan dari awal ayat sampai akhir ayatnya, itu merupakan rangkaian doa yang terus kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam surat ini mengajarkan kepada kita bagaimanakah adab dalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini dibuka dengan pujian, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan asma'ul husna. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Maliki Yaumiddin, zat yang menguasai hari kebangkitan. Baru disebutkan doa setelah itu. Setelah kita menyanjung Allah, memuji Allah, menyebutkan semua kesempurnaan Allah, baru kita doa sama Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita hanya beribadah kepadamu, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Bila kami jalan yang lurus, jalan yang terbimbing. Siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan hidayah kepada mereka. Bukan jalan orang yang engkau sumpangkan. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Doa kepada Allah yang selalu kita panjatkan. Kalau kita perhatikan, roh sholat kita, doa. Doa. Maka termasuk di antara sebab untuk bisa menjaga kualitas hati adalah panjatkan doa hanya kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya beribadah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah kita meminta bantuan. Minta bantuan dalam semua aspek kehidupan kita. Minta bantuan dalam semua amalan kita. Minta bantuan dalam semua ketaatan kita. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, kita tidak akan berdiri di masjid ini untuk sholat. Kalau bukan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan berpuasa di bulan Ramadan. Kalau bukan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan membuka lembaran-lembaran mushaf. Membaca mushaf tersebut. Semuanya adalah bantuan murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, fa'idha ulhimtu du'a fa'innal ijabata ma'ahu. Kalau aku sudah diilhami doa, ini yang paling penting, jangan khawatir Allah akan ngasih ijabah, akan dikabulkan semua permintaan kita. Tinggal kitanya bagaimana kita mengatur doa kita, bagaimana keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah ketika kita memanjatkan doa tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang ketiga dalam mengatur hati, dalam bab tazkiyatun nafs, cara untuk bisa menjaga kualitas hati adalah Al-Quranul Karim. Merujuk kepada Al-Quran Al-Karim. Dikatakan oleh para ulama, Al-Quran manba'u tazkiyatun nufus. Al-Quran itu merupakan sumber tazkiyatun nufus. Dari Al-Quran itulah kita bisa mendapatkan trik-trik, kita bisa mendapatkan solusi, kita bisa mendapatkan cara untuk bisa menjaga kualitas hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah yang paling besar kepada kaum mukminin. Allah mengirim utusan kepada mereka dari diri mereka sendiri, membacakan ayat-ayat sucinya, membersihkan hati mereka, mengajarkan kepada mereka isi kandungan Al-Quran dan hikmah. Dalam ayat ini sangat jelas Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kitab sucinya, mensifati ayat-ayatnya yang dibawa oleh utusannya sebagai bentuk tazkiyah linufusil mu'minin. Yuzakihim. Ketika Rasul dan utusan itu membacakan ayat-ayat sucinya, tujuannya adalah yuzakihim, untuk membersihkan hati mereka. Mensucikan hati mereka. Membersihkan hati mereka dari kotoran-kotorannya. Maka Al-Quran itu merupakan sumber dari tazkiyatun nufus. Kalau kita ingin menjadi hamba yang baik, luar dalam, zahiran wa batinan. Kalau kita ingin muamalahnya baik, muamalah ma'a rabbil alamin, wa muamalah ma'a ibadihi al-mu'minin. Muamalah dengan Allah, muamalah dengan sesama. Kalau ingin baik semuanya, iqra'ul Qur'an, wa tadabbaru, wa ta'ammalu, wa'malu, waltazimu bihi. Bacalah Al-Quran. Pahami dengan baik. Tadabburi Al-Quran. Amalkan dalam sanubari kita. Tancapkan dalam keyakinan kita. Imani, yakini, dan amalkan, pegangi, konsekuensi. Maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Al-Quran tersebut. Akan bermanfaat bagi kita Al-Quran itu. Sahabiyah Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang akhlaknya Rasul, wa kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Rasul ya Al-Qur'an itu. Kalau kamu ingin tahu bagaimanakah Rasul, baca Al-Quran. Bagaimanakah hati beliau? Bagaimanakah muamalah beliau? Bagaimanakah kebaikan beliau? Bagaimanakah barokah dari beliau? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Iqra Al-Quran. Baca Al-Quran. Tadabbur. Bukan semata-mata membaca juga. Baca dengan seksama. Pahami satu huruf demi hurufnya. Rangkaian satu ayat dengan ayat yang lainnya. Baca baik-baik. Lihat tafsir para ulama. Bagaimana mereka berbicara dalam menafsirkan ayat tersebut. Dan jangan lupa. Tancapkan Al-Quran tadi dalam hati kita. Dalam prinsip kita. Kemudian kita amalkan sekuat tenaga. Kita meminta bantuan kepada Allah. Agar bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudaha ma ba'd. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaidah yang selanjutnya, kaidah yang keempat, yang juga dengan itu kita bisa memanage hati kita, yang itu merupakan di antara sebab untuk bisa mentazkiyah, mensucikan hati kita, adalah akhdul qudwati wal uswah. Kita mencari tauladan dan sosok panutan yang bisa kita tiru ucapannya, tindak tanduknya, prinsipnya dalam tazkiyatun nufus. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kehidupan umat manusia secara umum adalah hayatun tamthiliyah, kata para ulama. Adalah kehidupan yang suka mencontoh. Kehidupan yang suka mencontoh. Kalau kita lihat diri kita sendiri. Kita lihat diri kita sendiri, ya. Ketika kita melihat ada seseorang yang kita kagumi, seseorang yang kita sukai, maka kita akan berusaha secara otomatis untuk bisa meniru bagaimana gaya orang ini. Cara bicaranya, ini yang kelihatan, cara bicaranya bagaimana? Mungkin cara berjalannya, mungkin juga kita ikuti. Cara berpikirnya, cara pandang dia akan kita ikuti. Ketika kita suka dan cinta atau condong dengan sebuah figur. Benar sebagian pepatah Arab. Mereka mengatakan, fa'innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Seseorang itu kalau sudah kadung jatuh hati, sudah cinta sama seseorang, maka dia akan tunduk dengan orang tadi. Apapun akan dia kerahkan. Apapun ucapannya akan diikuti. Bagaimanapun tidak tanduknya akan ditiru. Ini tabiat. Ini tabiat. Termasuk di antara kaidah untuk bisa tazkiyatun nufus, untuk bisa menjaga kualitas hati adalah akhdul uswah wal qudwah. Siapa yang kita jadikan sebagai panutan? Siapa yang kita jadikan sebagai figur? Siapa yang kita jadikan sebagai suri tauladan kita dalam tazkiyatun nufus? Jangan sampai salah pilih orang. Ya. Jangan sampai salah pilih teman. Jangan sampai salah pilih sahabat. Islam mengajarkan kalau kita ingin untuk mendapatkan tauladan yang baik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukup bagi kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang baik. Kalau kita ingin figur yang sempurna, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, jangan lihat depan atau belakang, lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah figur yang paling utama. Figur yang paling sempurna. Untuk bisa kita ikuti semua jalan kehidupan beliau. Kalau kita ingin mendapatkan tazkiyatun nufus. Seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang keimanan mereka tidak bisa dibandingi oleh keimanan generasi setelahnya. Ikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimanakah para sahabat. Ketika mereka mengambil langsung tazkiyatun nufus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah hati mereka. Kuat. Tangguh. Tegar, memiliki keimanan seperti gunung, memiliki keyakinan yang tidak mudah untuk goyah. Pedang itu bukan penghalang mereka untuk melanjutkan keyakinan mereka. Siksaan orang-orang musyrikin Quraisy tidak menggoyahkan sama sekali keyakinan dan prinsip mereka. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai figur dan panutan mereka. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji keimanan mereka. Diabadikan dalam Al-Quran. Yang dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Ila yawmil qiyamah. Sampai hari kiamat nanti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita semuanya. La tahtakiru bi ashabi. Kalian jangan mencela sahabatku. La tasubbu ashabi. Kalian jangan mencela sahabatku. Fawallahi law anfaqtum misla uhudin zahaban ma yablughu mudda ahadihim wala nasifa. Demi Allah, kalau seandainya kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, belum bisa menandingi infak mereka satu mud, satu skin atau separuh mud. Belum bisa menandingi. Apakah karena infaknya? Lah, tapi karena hati mereka ketika menginfakkan, kemurnian, keikhlasan, kejujuran, keimanan mereka ketika menginfakkan tidak bisa ditandingi oleh orang-orang setelahnya. Kenapa kok bisa mereka terbentuk seperti itu? Kenapa mereka bisa terbentuk memiliki prinsip yang sangat kuat seperti ini? Hati yang sangat bagus, kualitasnya yang masya Allah, tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang setelahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai figur untuk mereka. Dijadikan sebagai suri tauladan yang baik. Dijadikan sebagai panutan. Semua ucapan Rasul sam'an wa ta'ah. Meskipun mereka mendapati rasa kurang pas, tapi itu kalau datang dari Rasul langsung dibuang jauh-jauh. Langsung dibuang semua kejanggalan. Sam'an wa ta'ah. Tidak pakai bertanya kenapa. Tidak pakai bertanya kaifa. Tidak pakai bertanya lima. Tanpa memikirkan bagaimana akibatnya. Kalau didatangnya dari Allah dan Rasulnya. Fal zambihi. Pekat. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Setelah Umrah Hudaybiyah. Ketika itu Rasul dan para sahabatnya enggak berhasil tembus ke Mekah. Karena orang musyrikin mereka berusaha untuk menghalangi para sahabat untuk masuk ke Mekah. Sampai diisukan sahabat Utsman terbunuh ketika itu, tapi isunya enggak benar. Ketika itu para sahabat sampai berbaiat, yang baiat ini dikenal dalam sejarah dengan sebutan baiatul ridwan, baiat yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan baiatul syajarah, baiat di bawah pohon. Sampai terjadi seperti itu. Ketika itu orang-orang musyrikin mengadakan perjanjian dengan Rasul beberapa poin yang secara zahir poinnya ini memojokkan kaum muslimin. Tapi Rasul menyetujui. Sahabat Umar ketika itu bukan karena menentang Rasul, tapi karena ghirahnya beliau, enggak suka kaum muslimin ditindas, enggak suka orang-orang musyrikin itu di atas. Beliau komentar. Beliau mengadu kepada Rasul. Kenapa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Kok bisa kita menandatangani perjanjian seperti ini? Terus Rasul meyakinkan sahabat Umar. Ketika sahabat Umar datang kepada sahabat Abu Bakar, demikian jawaban yang sama dari sahabat Abu Bakar. Terus meyakinkan sahabat Umar. Bahkan sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Umar, wahai Umar, kalau itu datangnya dari Rasul, pegangi ucapan saya. Pegangi ucapan Rasul sampai kamu mati. Tidak bakal rugi kamu. Meskipun seandainya tindakan atau keputusan Rasul itu dirasa kita berat, tapi kalau itu datangnya dari Rasul, pegangi sampai kamu mati. Kamu tidak akan rugi dunia dan akhirat. Ternyata betul. Allah subhanahu wa ta'ala langsung menurunkan firman-Nya. Memberikan kabar gembira untuk sahabat Umar dan seluruh kaum muslimin yang ada. Bahwasanya nanti Rasulullah SAW akan berhasil untuk menundukkan kota Mekah seluruhnya. Dengan adanya Fathu Mekah. Sebagai ganti. Ketika para sahabat tunduk dan berusaha untuk meyakini, mempercayai perjanjian tadi. Meskipun mereka agak berat. Tapi karena datangnya dari Rasul, sam'an wa ta'ah. Allah memberikan gantinya. Seluruh kota Mekah akan dibuka untuk mereka kaum muslimin. Mereka bisa umrah dan haji semau mereka. Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Rasulullah SAW adalah tauladan yang terbaik, yang paling sempurna untuk kita ikuti. Bagaimanakah ucapan beliau? Bagaimanakah tindak tanduk beliau? Bagaimanakah prinsip dan keyakinan beliau? Kalau kita ingin hati kita baik, ikuti beliau. Kalau ingin amalan kita saleh, ikuti beliau. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala pernah mengatakan, tazkiyatun nafsi as'ab min ilajil badan wa ashad. Menjaga kualitas hati itu lebih berat daripada mengobati penyakit badan. Penyakit kronis-kronisnya, kita sebutkan penyakit apa yang paling mematikan di dunia ini, ya. Itu masih enteng kalau dibanding dengan menjaga hati. Ya. Katanya beliau, "Faman 'alaja nafsahu birriyadhat" wattakhliyah allati lam yajib biha ar-rusul, barang siapa yang dia mengobati hatinya, menjaga hatinya dengan kaidah dia sendiri, Bukan dengan jalannya Rasul, bukan dengan sunnah Rasul, bukan dengan bimbingan Rasul. Fa innahu kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yih. Maka dia seperti orang yang sedang sakit parah yang mengobati dirinya dengan cara dia sendiri. Kemudian beliau mengatakan, fa aina hadza min ma'rifatit tabib. Coba bandingkan hasil orang ini dengan diagnosa dokter. Kemudian beliau mengatakan, fa rusul atibaul qulub. Rasul itu dokternya hati. Fa innahu la sabila ila tazkiyatiha illa min sabilihi. Tidak ada jalan untuk bisa menjaga hati kecuali dengan bimbingan mereka. Kalau kita pengin manajemen kalbu yang baik, ya ikuti Rasul. Kalau pengin hati kita baik, ikuti Rasul. Jangan bikin cara sendiri. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa min fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, meyakini sebuah pemikiran, mengadakan sebuah amalan, tidak ada contohnya dari kami. Meskipun baik menurut mereka, meskipun semua umat manusia bersepakat untuk mengamalkannya, fahuwa radun, kata Rasulullah SAW, tetap tertolak. Tetap tertolak. Maka kalau kita ingin hati kita baik, ikuti Rasulullah SAW. Ikuti bagaimanakah petunjuk beliau. Ikuti bagaimanakah bimbingan beliau. Ikuti bagaimana sunnah beliau. Meskipun seandainya enggak masuk akal. Meskipun seandainya akal kita kalau mau berpikir enggak sampai. Kalau itu datangnya dari Rasulullah SAW. Sam'an wa ta'ah. Ma kana li mu'minin wala mu'minatin. Idha qadallahu wa rasuluhu amrah. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrih. Enggak pantas orang mukmin yang laki atau mukminah yang perempuan. Ketika Allah dan Rasulnya sudah memberikan ketentuan, keputusan. Sunnahnya seperti ini. Ajarannya seperti ini. Ketentuannya seperti ini. Kemudian mereka memiliki pilihan sendiri dari akal mereka atau hati mereka sendiri. Gak pantas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu pencipta kita. Rasul itu pembimbing kita. Mereka lebih tahu bagaimana kemaslahatan kita. Seandainya sebuah amalan itu baik dan memang dianggap baik, berkualitas untuk hati kita, niscaya Allah akan memaktubkan dalam Al-Quran. Rasul akan menyebutkan dalam hadisnya yang akan dikenal sampai hari kiamat. Tapi kalau amal itu enggak ada contohnya, jangan sekali-kali kita mengambilnya. Kalau kita pengin hati kita selamat, kalau kita pengin mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa man atallah bi qalbin salim. Allahumma inni nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا قصمته. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم فضنا بالإسلام قائمين وقائدين وراقدين. إنك على كل شيء قدير. أقم الصلاة.